Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa mudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Takhata fillah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, ataupun pada pembahasan yang lalu, telah kita sebutkan manzilatus sholah, kedudukan sholat dalam agama Islam ini. Kemudian kita akan masuk pada pokok pembahasan dari sholat itu. Seorang sebelum menunaikan sholat, dia harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Bila sholatnya ingin sah ataupun ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa syurutus sholat tis'ah, syarat-syarat sholat itu ada 9. Dan di sini akan saya bawakan dengan globalnya saja, karena alhamdulillah permasalahan ini juga permasalahan sudah dibahas berulang kali. Sifatnya di sini disebutkan adalah dalam rangka mengikuti susunan pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh para ulama terkait dengan pembahasan sholat. Syurutus sholat tis'atun, syarat sholat itu ada 9. Yang pertama adalah al-Islam, Islam. Bila ingin sholatnya dikatakan sebagai sholat yang sah ataupun mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika menunaikan sholat dia harus muslim, masuk Islam terlebih dahulu. Siapapun yang mengerjakan sholat dalam keadaan dia tidak berislam, apakah dia dari kalangan orang kafirnya ataukah dari kalangan musyrikinnya, maka tidak akan sah sholat tersebut. Bahkan tidak sah sholat di belakang orang ataupun di belakang imam, yang imam itu adalah apa? Kafir ataupun musyrik. Apakah mungkin seorang kafir ataupun musyrik dia mengimami sholat? Sangat mungkin. Bisa jadi kekafiran dia dikarenakan mencela Allah subhanahu wa ta'ala, atau mencela agama Islam, atau mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah Allah subhanahu wa ta'ala, rasulnya dan ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai bahan sendagura, bahan olok-olokan? Sungguh kalian telah, ataupun la ta'tadiru, kalian tidak mendapatkan uzur lagi. Qad kafartum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian sebelumnya. Waliyadu billah barakallahu fikunna. Kita dapati seorang muslim terkadang begitu mudahnya mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan celaan-celaan yang menyebabkan dia kafir, tapi dia tidak merasa kalau dirinya seorang kafir. Atau dia mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atau dia mencela agama Islam, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh permisalan barakallahu fikunna, celaan yang dianggap sepele oleh sebagian orang, dan celaan ini betul-betul bisa menyebabkan yang mencelanya keluar dari agama Islam. Walaupun bentuknya bukan celaan, tapi ini adalah celaan, hinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kalimatnya, saya ingin masuk ke dalam neraka jahanam, karena dalam neraka jahanam itu banyak wanita-wanita cantik ataupun orang-orang ganteng, tergantung siapa yang bilang. Kalau laki-laki yang bilang, biasa dia bilang, saya ingin masuk ke dalam neraka jahanam karena di neraka itu banyak orang cantik. Atau kalau perempuan yang bilang sebaliknya, walidzubillah barakallahu fikunna. Terkadang mengucapkan hal ini hanya sebatas sendaguro, ingin orang yang mendengarkan itu tertawa. Nah, inilah yang dikatakan apa? Celaan-celaan di dalam agama. Kelihatannya memang tidak mencela, tapi itu mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala secara Rasulullah alaihi salatu wassalam merintahkan kepada kita semua untuk berlindung dari azabnya, berlindung dari neraka jahanam. Namun dia justru mengharapkan neraka jahanam ataupun mengharapkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala sambil tertawa atau sambil bermain-main, waliyadzubillah. Ini yang pertama. Terkadang seorang kafir, dia dirinya tidak merasa dirinya kafir, dan ucapan ini bisa menyebabkan seorang kafir. Namun kita tidak bisa memvonis orang ini ketika mengucapkan, kita misalnya mendengar orang mengucapkan kalimat ini kemudian kita katakan, kamu dah kafir. Belum tentu barakallahu fikunna. Karena banyak syarat, banyak ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sampai seorang itu terhukumi sebagai seorang kafir. Namun yang perlu kita ingat bahwa ucapan-ucapan seperti itu bisa menyebabkan orang yang mengucapkannya keluar dari agama Islam, waliyadzubillah. Atau kekufuran atau kesyirikan, ataupun kesyirikan yang seorang melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tidak merasa kalau dirinya melakukan kesyirikan. Bila mana kita sholat di belakang orang yang telah berbuat kesyirikan, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena imamnya adalah seorang musyrik. Karena imamnya adalah seorang musyrik, seorang penyembah berhala, penyembah jin, penyembah ini dan segala macamnya, yang kemudian dia terhukumi sebagai orang yang musyrik. Namun dia tetap menjadi imam masjid ataupun imam musala, waliyadzubillah, karena kejahilan, ketidaktahuan sebagian orang yang tetap mengangkat dirinya sebagai seorang imam dalam sholat. Nah, perkara demikian ini adalah apa? Sebab sholatnya tidak diterima ataupun sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk sholat di belakang orang-orang seperti ini. Tapi kita kembali pada permasalahan bahwa syarat sholat yang pertama adalah Islam. Bila kita ingin diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau terhukumi sebagai sholat yang sah, maka harus masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua, berakal. Akalnya dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan mabok, bukan dalam keadaan yang serupa dengan mabok ataupun gila. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan, rufi'al qalamu an thalatha, pena itu diangkat dari tiga orang, kewajiban itu diangkat dari tiga orang. Yang pertama, an-na'imu hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Wal-majnun hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Was-saghir hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia balik. Intinya pada kalimat yang kedua, wal-majnun hatta yufiq, dan orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, di sini barakallahu fikum, bila seorang dalam keadaan tidak sehat akalnya, apakah karena mabuk ataupun karena gila, maka sholat yang ditunaikan itu tidak sah. Sholat yang ditunaikan itu tidak sah. Dia misalnya waliyudzubillah setelah mabuk, kemudian apa, ketika mabuk dia ingat sholat, maka apa, sholatnya tidak sah. Harus ditunaikan setelah dia sadar, harus ditunaikan setelah akalnya itu benar-benar sehat. Yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz maksudnya adalah bisa membedakan apa yang sedang dia lakukan. Tamyiz lawannya adalah shaghir, kecil. Taib, lawan dari tamyiz adalah apa? Kecil. Dan batasannya adalah 7 tahun. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, muru abnaakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Perintahkan anak kalian untuk menunaikan salat bila sudah berumur 7 tahun. Dan pukul anak tersebut kalau tidak menunaikan salat atau ketika meninggalkan salat bila sudah berumur 10 tahun. Artinya barakallahu fikunna, bahwa tamyiz yang disyaratkan dalam syurutus shalah, yang disebutkan dalam syarat-syarat shalat adalah apa? Itu ketika seorang ataupun ketika anak sudah, seorang sudah berumur lebih dari 7 tahun. Bahkan lebih dari 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun kemudian meninggalkan shalat, maka boleh bagi orang tua untuk apa? Memukulnya dalam rangka mendidik supaya orang anak tersebut disiplin dalam menunaikan sholat. Tamyiz bisa membedakan apa yang sedang dia lakukan. Ini sedang sholat, ini sedang bermain, ini sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedang bercanda. Taib. Yang keempat adalah raful hadas, bersuci. Raful hadas adalah bersuci. Bersuci di sini bila hadasnya adalah hadas kecil, maka dia berwudu. Dan bila tidak ada air, maka dia bertayamum. Atau ketika tidak bisa menggunakan air, maka dia bertayamum. Yang kedua, bila hadasnya adalah hadas besar, maka dia diperintah untuk mandi, yang bisa dikatakan dengan mandi suci. Apakah hadas besarnya itu adalah junub ataukah haid ataukah nifas. Seorang yang dalam keadaan berhadas, maka tidak diperkenankan untuk apa? Menunaikan sholat sampai dia bersuci terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya kalian atau salah satu di antara kalian bila mana dia berhadas sampai dia bersuci terlebih dahulu. Jadi barakallahu fikunna, kalau sholat kita ingin sah, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersucilah. Berwudulah bila itu hadas kecil dan mandilah bila itu hadas besar. Serta bertayamumlah bila tidak ada air atau bila tidak bisa menggunakan air karena sakit atau yang semisalnya. Kemudian yang kelima dari syarat sahnya sholat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis min dari al-badan, badan, wathaub, pakaian, wal-buq'ah, tempat yang akan digunakan untuk sholat. Syarat yang kelima barakallahu fikuna adalah kita ketika menunaikan sholat, baik badan kita ataupun pakaian kita atau tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu harus suci, bersih dari najis. Bila pakaian kita kena najis, dalam keadaan kita tahu bahwa itu kena najis, kita tunaikan untuk sholat, maka sholat kita tidak sah. Bila badan kita terkena najis, badan kita terkena najis, dalam keadaan kita tahu kalau badan kita terkena najis, kemudian kita tetap sholat, maka apa? Sholat kita tidak sah. Bila kita tahu tempat yang kita gunakan untuk sholat itu terkena najis, kemudian kita tetap sholat di tempat tersebut, maka sholat kita tidak sah. Misal barakallahu fikuna, seorang sholat di atas sajadah, sajadahnya terkena najis, maka apa? Sholatnya tidak sah. Dia tahu kok ada najis di situ, tapi dia tetap gunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Tiga tempat yang harus dibersihkan dari najis ketika seorang menunaikan sholat: tempatnya, bukaahnya, pakaiannya, dan yaitu badannya. Tapi apakah memegang najis itu termasuk dari pembatal wudu? Lah, bukan. Memegang najis bukan termasuk dari pembatal wudu. Namun kalau seorang sholat dalam keadaan terkena najis, dia tidak sah sholatnya. Ini bedanya barakallahu fikuna. Ini bedanya. Seorang misalnya dia menceboki, dia setelah berwudu, seorang ibu misalnya dia telah berwudu, kemudian dia menceboki anaknya. Kemudian dia mencapai apa? Anaknya. Tapi pastinya tangan dia kena apa? Kena najis. Tapi apakah wudu dia batal? Maka jawabannya tidak. Karena memegang najis bukan termasuk dari pembatal wudu. Tapi yang kedua, bila seorang pada badannya ada najis, dia sudah berwudu, tapi pada badannya ada najis, kemudian dia tetap sholat dalam keadaan tidak menghilangkan najis yang ada pada badannya atau ada pada pakaiannya, maka sholatnya tidak sah. Seorang ibu misalnya menggendong anaknya ketika hendak sholat, ketika hendak apa sah? Sholat. Qadarullah, anaknya pipis misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berwudu atau menghilangkan najis yang mengenai tubuhnya ataupun pakaiannya? Yang dia lakukan adalah dia menghilangkan najis yang mengenai pakaian atau tubuhnya, dan dia tidak diperintah untuk berwudu lagi karena wudunya tidak batal. Kemudian syarat yang keenam adalah sutratul aurah, menutup aurat. Para ulama sepakat bahwa orang yang sholat dalam keadaan telanjang, orang yang sholat dalam keadaan telanjang, maka sholatnya tidak sah. Orang yang sholat dalam keadaan telanjang, maka sholatnya tidak sah. Dengan demikian, wajib bagi seorang yang menunaikan sholat, dia harus menutup auratnya terlebih dahulu. Adapun hurrah, adapun seorang wanita ketika dia menunaikan sholat, maka al-hurratu kulluha aurah illa wajhuha. Seorang wanita seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Dengan demikian, ketika seorang wanita sholat, maka seluruh tubuhnya harus tertutup, dan yang boleh terbuka adalah wajahnya. Namun bila dia sholat di tempat terbuka, misalnya ketika sholat Id, maka dia harus menutup wajahnya, karena di sana ada kaum laki-laki yang bisa melihat dirinya. Namun kalau seandainya dia sholat sendiri di rumah atau di tempat atau di masjid, di tempat khusus bagi jamaah kaum wanita, maka boleh bagi dia untuk membuka wajahnya. Namun selebihnya, dia harus menutupnya. Selebihnya, dia harus menutupnya. Taib. Ini terkait dengan apa? Aurat. Terkait dengan syarat yang keenam. Kemudian syarat yang ketujuh adalah dukhulul waqti. Penunaian sholat tersebut sudah masuk waktunya. Seorang ketika menunaikan sholat dalam keadaan waktu sholatnya belum masuk, maka sholatnya tidak sah. Misal kita perhitungan pakai jam supaya lebih memudahkan. Waktu subuh misalnya 4:30, dia sholat subuh 4:00, maka sholat subuhnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Ini permisalan pakai apa? Jam. Atau sholat duhur waktunya, awal waktunya itu jam 12 misalnya, dia sholat 11:30, atau jam 12 kurang 10 menit misalnya. Walaupun sudah mepet, tetapi apa? Belum masuk sholat, belum masuk waktu sholat, maka sholatnya tetap tidak sah. Atau lebih pendek daripada itu, ini maaf perhitungannya pakai jam supaya apa? Supaya lebih mudahkan untuk memahami. Misal waktu sholat duhur jam 12, kemudian dia sholat jam 12 kurang 3 menit, sudah takbir Allahu Akbar, tetap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia mengawali sholatnya di luar waktu sholat. Walaupun misal pada rokaat ketiga dan keempat sudah di waktu duhur, tapi rokaat pertama dan kedua belum waktu duhur, maka tetap tidak sah sholatnya. Maka tetap tidak sah sholatnya. Artinya sholat itu harus pada waktunya. Yang paling utama adalah apa? Di awal waktu. Sebagaimana nanti akan kita bahas pembahasan terkait dengan apa hukum sholat di akhir waktu ataupun mengakhirkan sholat di sampai pada akhir waktunya. Seorang wanita misal karena tersibukkan dengan kegiatan anaknya ataupun mengurusi anaknya, mengurusi segala macamnya, kemudian menyebabkan dirinya apa? Sholatnya terlambat ataupun diakhirkan. Maka apa hukum sholat yang demikian? Baik. Di sana nanti akan kita bahas pada babnya. Intinya barakallahu fikuna bahwa sholat itu memiliki waktu dan kita diperintah untuk menunaikannya pada waktu-waktunya. Sholat subuh ya pada waktunya, zuhur ya pada waktunya, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ke-8 adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat adalah termasuk dari syarat sahnya sholat. Tapi barakallahu fikunna, bila seorang safar misalnya, kemudian dia singgah di rumah kawannya, sahibnya, ataupun saudaranya yang dia belum pernah sholat di tempat itu, kemudian dia bingung, ini kiblatnya mana? Maka kewajiban dia adalah harus bertanya kepada tuan rumah. Harus bertanya kepada tuan rumah, mana arah kiblat? Bila mana dia tidak mau bertanya dan tetap menunaikan sholat, ternyata kiblatnya salah, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Ada orang yang bisa ditanya, tetapi dia tidak mau bertanya, apa itu karena malu ataupun yang lainnya, maka apa? Kalau ternyata salah kiblatnya, dia diperintah untuk mengulangi sholatnya. Namun berbeda halnya bila seorang safar, singgah di satu tempat, misal naik gunung, kemudian singgah istirahat. Dia mau sholat, tapi nggak tahu arah kiblatnya mana. Akhirnya dia tetap menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, ketemu sama orang dan menunjukkan kiblat itu sebelah sana. Sebaliknya, ternyata apa? Sebaliknya dari apa yang dia arahkan sholatnya. Maka apa? Dia tidak diperintah untuk mengulangi sholat dan sholatnya sah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk menghadap kiblat dan kesalahannya itu bukan disengaja. Adapun yang pertama tadi, ada unsur kesengajaan kesalahan yang dia lakukan, yaitu apa? Tidak mau bertanya padahal ada orang yang bisa ditanya. Ini bedanya barakallahu fikuna, kesalahan dalam menghadap ke arah kiblat. Kalau ada yang ditanya harus bertanya. Kalau tidak ada yang ditanya maka apa? Bismillah, tawakkal Allah. Berusaha mencari kira-kira mana kiblat yang benar. Setelah berusaha maka apa? Sudah menghadaplah ke arah yang dirimu yakin bahwa itu adalah arah kiblat. Taib. Adapun yang kesembilan dari syarat sahnya sholat adalah an-niyah. Harus berniat. Harus apa? Berniat. Apa yang dia tunaikan itu harus ada niatannya. Harus ada tujuannya. Niat itu dengan kata lain tujuan, keinginan, apa yang terbetik di dalam hati. Itu yang namanya niatan. Tapi barakallahu fikuna, seorang sholat duhur misalnya, dia harus punya niatan bahwa dirinya akan menunaikan sholat duhur. Seorang sholat asar, dia juga harus punya niatan kalau dirinya mau sholat, menunaikan sholat asar. Nah di sana disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, perubahan niat dari satu amalan ke satu amalan, dari satu sholat ke satu sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bila dari sholat muqayyad ke mutlak, maka boleh. Dari sholat muqayyad ke mutlak maka boleh. Misal dia sholat di rumah, seorang wanita sholat di rumah, sholat subuh, takbir Allahu Akbar sholat subuh. Dia ingat, dirinya belum sholat sunnah. Akhirnya dia ganti niatannya menjadi sholat sunnah. Nah ini muqayyad ke mutlak. Dari sholat yang tertentu ke menjadi sholat yang umum, maka itu diperbolehkan. Tapi dari muqayyad ke mutlak, dari mutlak ke muqayyad, maka tidak diperbolehkan. Contohnya sebaliknya, seorang wanita sholat mau sholat sunnah sebelum sholat subuh, dua rakaat sholat takbir, anaknya nangis, sholat subuh aja lah. Berganti niatan demikian dari sholat mutlak ke muqayyad, maka ini tidak diperbolehkan, sholatnya tidak sah. Waniyatu mahalluha qalb, dan niat itu tempatnya adalah dalam hati. Niat itu tempatnya adalah dalam hati. Tidak perlu kita mengucapkan barakallahu fikunna niatan-niatan ataupun amalan-amalan lafaz tertentu, nawaitu salat al-maghrib ataupun yang lainnya. Tidak perlu kita niatkan dengan mengucapkan dengan kalimat tersebut. Kenapa tidak perlu? Karena sudah tercukupi oleh apa yang dikatakan oleh hati kita. Oh kalau gitu bacanya dalam hati lah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apa yang sudah terbetik dalam hati itulah yang dikatakan dengan niatan. Tidak perlu melafadzkan, tidak perlu mengucapkan. Kenapa dikatakan tidak perlu? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya agama yang kita peluk ini. Ini adalah agama yang sangat sempurna. Segala sesuatunya, bimbingan-bimbingan ini dan segala macam sudah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat juga demikian. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga apa? Segala macam dari apa saja yang terkait dengan sholat sudah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari sebelum sholat, wudunya sudah diajarkan oleh beliau. Sampai masuk sholat, pertama takbir sampai terakhir. Sampai apa? Ucapan sah. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Zikir-zikirnya, bacaan-bacaan dan seterusnya. Nah, bila kita mengucapkan niat, nawaitu sholat al-maghrib, nawaitu sholat al-zuhri, ataupun yang lainnya, berarti kita melakukan sebuah amalan, zikir, ucapan, dan segala macamnya. Maka kita lihat, adakah lafaz niat dari Rasulullah SAW, pernahkah beliau SAW mengucapkan nawaitu sholat al-zuhri, nawaitu sholat al-maghrib, dan seterusnya? Maka jawabannya pasti tidak ada. Pasti tidak, tidak ada. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan zikir-zikir yang lain, bacaan-bacaan yang lain. Takbir Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Ada ajarannya. Kemudian baca doa istitah, ada aturannya, ada bimbingannya. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi, ada bimbingannya. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham, ada bimbingannya. Bagi seorang imam membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham, bagi seorang makmum membaca rabbana walakal ham, semua ada aturannya. Apa yang dibaca di dalam salat itu ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bacaan niatan tadi juga dituntut untuk membuktikan bahwa itu adalah bimbingan, ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, maka jangan pernah engkau baca. Jangan pernah engkau baca dalam salatmu. Kenapa? Karena tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, itu harus kita lakukan ketika kita menunaikan salat. Baik, barakallahu fikum. Ini 3 ataupun 9 hal yang harus dipenuhi oleh seorang ketika hendak menunaikan sholat. Yang pertama, dia masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian posisi dia adalah posisi ketika berakal sehat. Kemudian dia juga adalah seorang yang sudah tamyiz mumayyiz. Apa ini maksudnya mumayyiz? Itulah kita sebutkan orang yang sudah berumur lebih dari 7 tahun, orang yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Selanjutnya adalah dia telah bersuci ketika menunaikan sholat. Kemudian dia membersihkan dirinya, pakaiannya, dan tempat yang akan dia gunakan untuk sholat dari najis. Setelah itu satrul aurah, menutup aurat. Secara khusus saya bicara di sini adalah seorang wanita, dia harus menutup seluruh tubuhnya dan boleh bagi dia untuk membuka wajahnya ketika dia apa? Menunaikan di tempat yang terlindung dari pandangan kaum laki-laki. Namun bila di tempat yang tidak terlindung dari pandangan laki-laki, maka hendaknya dia menutup wajahnya. Al-hurratu kulluha auratun illa wajhuha. Seorang wanita semuanya yang ada pada dirinya adalah aurat, kecuali wajahnya. Oleh karena itu harus tertutup seluruh anggota tubuhnya ketika menunaikan sholat. Selanjutnya barakallahu fikuna, termasuk dari syarat sholat adalah duhulul waqt, masuknya waktu. Ketika menunaikannya harus sudah di waktu sholat. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Telah kita sebutkan, ketika seorang tidak tahu arah kiblat, maka ada 2 keadaan. Bila tidak ada yang bisa ditanya, maka sholatlah sesuai dengan keyakinan dia mana arah kiblat. Dan kalau seandainya ternyata salah, maka sholatnya tetap sah. Yang kedua, bila ada orang yang bisa ditanya, maka kewajiban dia adalah bertanya. Dan kalau seandainya tidak mau bertanya, kemudian dia tetap memaksakan diri untuk sholat, ternyata salah arah kiblatnya, dia diperintah untuk mengulangi sholat tersebut. Dan yang terakhir adalah an-niyah, dia harus berniat terlebih dahulu. Tapi ini secara global permasalahan syurutus sholat. Kemudian kita masuk kepada arkanus salat, rukun-rukun salat. Saya ulangi, di sini saya adalah sifatnya membacakan secara global saja, karena permasalahan adalah permasalahan yang sudah sering dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Karena hanya dalam rangka mengurutkan pembahasan, saya bawakan permasalahan-permasalahan ini. Arkanus salat arba'atu asyar. Rukun salat itu ada 14. Yang dimaksud dengan rukun salat adalah bila ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, maka salatnya tidak sah. Kalau ingatnya setelah salam, dia harus mengulangi salatnya. Kalau ingatnya sebelum salam, dia harus menambah rokaatnya. Saya ulangi. Jadi maksud dengan rukun salat adalah amalan-amalan yang bila ditinggal dengan sengaja atau lupa, maka sholatnya tidak sah. Namun kalau ingatnya sebelum salam, dia diperintah untuk menambah rokaatnya. Dan bila ingatnya setelah salam, maka dia harus mengulangi sholatnya. Taib. Rukun sholat ada 14. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bila memiliki kemampuan untuk berdiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafidhu ala salawati wa ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Intinya adalah kalimat wa qumu lillah, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dengan ayat ini menunjukkan bahwa sholat ataupun berdiri dalam sholat ini hukumnya rukun. Namun dengan tanda kutip, sholat fardu, sholat wajiblah yang harus ditunaikan dengan berdiri. Adapun sholat sunnah, maka tidak diwajibkan untuk ditunaikan dengan berdiri. Taib al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bila memiliki kemampuan. Seorang misalnya barakallahu fikunah, dia bisa berdiri. Dia bisa apa? Berdiri. Dia bisa berjalan dari rumah ke masjid misalnya, dia bisa berdiri. Namun setelah dia sujud, dia susah untuk bangkit lagi. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia di awal sholat harus berdiri. Adapun pada kelanjutannya, setelah duduk, setelah sujud, misalnya duduk dia tidak bisa berdiri, berarti dia pada keadaan tidak mampu berdiri. Maka dia diperbolehkan untuk sholat dengan apa? Duduk. Selanjutnya dia boleh tunaikan dengan sujud. Orang gemuk misalnya sakit kakinya ataupun yang lainnya, susah untuk berdiri lagi setelah duduk. Dan kalau seandainya berdiri akan mengganggu orang-orang lain yang berada di sebelahnya, mengganggu orang-orang yang ada berada di sebelahnya. Tapi namun dia bisa berjalan dari rumah, dia bisa berdiri di awalnya. Tapi kalau sudah duduk lagi karena kakinya sakit dan semisalnya, dia sangat susah untuk berdirinya. Maka apa? Awal sholat dia harus berdiri. Kelanjutannya dia boleh untuk dia boleh menunaikannya dengan duduk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qaiman fa in lam tastati fa qa'idan. Salatlah kalian dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Berdiri dia lakukan. Setelah berdiri dia duduk. Setelah dia duduk untuk berdiri lagi dia tidak mampu, maka apa? Kalau tidak mampu fa qa'idan, maka lanjutkan duduknya. Tidak perlu untuk apa? Berdiri kembali. Al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bila memiliki kemampuan. Baik, ini yang pertama. Ini yang pertama. Bisa berdiri, bisa pergi, bisa ini, kok sholatnya duduk, sholat wajibnya duduk. Lah, gak sah sholatnya. Oh, lupa ini. Lupa. Kalau lupa tinggal dilihat. Kalau lupa tinggal dilihat. Kapan dia ingatnya? Kalau dia ingatnya setelah salam, maka dia ulangi sholatnya. Kalau dia ingatnya sebelum salam, maka dia tambah rokaatnya. Berapa jumlah rokaat yang dia tunaikan dengan duduk? Satu rokaat, ya tambah satu rokaat. Demikian adanya barakallahu fikna. Namun kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak. Dia tetap batal sholatnya. Namun kalau ditinggalkan karena lupa, maka keadaannya demikian. Keadaannya dia boleh untuk menambah rokaatnya kalau ingatnya sebelum salam. Tapi kalau meninggalkannya karena sengaja, dia harus mengawali dari awal kembali. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua dari rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbir yang digunakan untuk pembuka sholat. Awal kali dia takbir dalam sholat. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Yang mengharamkan untuk seorang melakukan ini dan itu setelah dalam sholat adalah takbir. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, maka dia sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan hal-hal di luar amalan sholat. Namanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram barakallahu fikum tidak boleh salah. Harus pas Allahu Akbar. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan dua kesalahan yang ada pada takbiratul ihram yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Yang pertama adalah ketika memanjangkan kata A pada kata Allah. Allahu Akbar. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak takbir. Dalam bahasa Arab, ketika dipanjangkan A-nya, ini bermakna istifham. Sehingga artinya Allahu Akbar artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Loh, disuruh mengagungkan kok malah bertanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan tanya apakah Allah Maha Besar. Kesalahan yang kedua adalah memanjangkan huruf ba pada kata Akbar. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikuna, kalau kesalahannya ada pada takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Harus mengulangi dari awal. Harus mengulangi dari awal. Takbiratul ihram. Taib. Pastinya ketika seorang sholat sendiri ataupun sholat berjamaah mengawali ataupun sholatnya bareng dengan takbirnya imam, dengan yakni maksudnya dia ikut dari awal, maka apa? Pas takbirnya imam takbir Allahu Akbar, maka dia takbir Allahu Akbar. Nah, bagaimanakah keadaan dengan seorang makmum yang masbuk, yang terlambat mendapati jamaah dalam keadaan ruku ataupun apa sujud ataupun yang selainnya? Apa yang dia lakukan? Yang harus dia lakukan, ingat, yang pertama dia takbir adalah takbiratul ihram, bukan takbir untuk ruku. Bukan takbir untuk ruku. Dia harus niatkan Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu baru dia boleh melakukan dua hal. Hal yang pertama, dia boleh takbir lagi untuk ruku, Allahu Akbar, takbir dua kali. Yang kedua, dia boleh langsung untuk ruku tanpa takbir. Ingat, harus niatannya adalah takbiratul ihram, bukan takbir untuk ruku ataupun sujud ataupun yang semisalnya. Seperti saya contohkan tadi, seorang makmum dia sholat, mau sholat berjamaah, ternyata mendapati jamaah sudah ruku. Dia bergegas masuk ke jamaah takbir Allahu Akbar. Ingat, apa niatan takbir dia tadi? Niatannya takbir untuk ruku, enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram. Terus gimana caranya? Dia takbir pertama Allahu Akbar adalah takbiratul ihram. Setelah itu yang dia lakukan boleh dua hal, pilih salah satu dari dua hal. Yang pertama, dia langsung ruku, Allahu Akbar, dia ruku, tapi takbirnya takbiratul ihram. Yang kedua, Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram dia takbir lagi, Allahu Akbar, dia ruku. Demikian adanya barakallahu fikunna. Ini terkait dengan permasalahan takbiratul ihram.